Alhamdulillah kita berada di malam Jumat kedua bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah menjadikan hati kita bersih, yang sudah bersih semakin bersih, karat-karatnya, kotor-kotornya disingkirkan. Semoga Allah menjadikan hati kita enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada permusuhan, hati yang lembut, hati yang mutmainnah, yang tenang, hati yang tidak bergejolak, hati yang senangnya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hidup di dunia itu sebetulnya buat apa? Ya, hidup di dunia itu sebetulnya buat apa? Ya, buat tenang. Ya, buat tenang. Jadi kalau hidup enggak tenang ya enggak enak. Tapi kalau hidup itu tenang, maka akan ada kenikmatan yang luar biasa. Dan tenang itu hanya akan didapat kalau bersama Allah. Bersama makhluk enggak mungkin tenang. Karena makhluk itu kebanyakan nganyelke, jengkelkan. Ya, membuat pusing, membuat resah, membuat gelisah, membuat enggak nyaman, membuat enggak enak. Itu namanya makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala akan membuat hamba-Nya tenang. Ala bi dzikrillah, ketahuilah hanya dengan mengingat, menyebut Allah Ta'ala, hati itu menjadi tenang. Nah, orang-orang yang sudah bersama Allah Subhanahu wa taala dipanggil nanti sama Allah juga dengan panggilan yang baik ketika meninggalkan dunia ini. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah. Kembalilah kepada penciptamu, kepada pemeliharamu, kepada yang ngurus kamu. Ya, radhiyatan mardhiyah, dengan rela, dengan puas dan diridhoi. Ya, dengan diridhoi. Nah, Ramadan ini adalah bulan yang insya Allah bisa membuat kita semakin tenang seharusnya. Jadi kalau di Ramadan kita kok enggak tenang, berarti kita tuh sakit parah. Berarti kita tuh sakit parah. Setan enggak ada. Setan enggak ada. Suasananya full ibadah. Di mana-mana, masjid, musala, langgar, rumah-rumah, itu full ibadah. Dengan suasana bumi yang dirubah oleh Allah Ta'ala dalam sekejap menjadi pesantren di seluruh dunia. Auranya aura zikir, auranya aura qiraatul Quran, auranya aura orang sedekah berderma, auranya aura orang cari ilmu dan menebarkan ilmu, auranya orang sholat ngadep Allah. Kok kita enggak bisa tenang di bulan yang seperti ini? Yang salah bukan bulannya, yang salah kitanya. Berarti ada onderdil kita yang enggak beres. Ya, ada onderdil kita yang enggak beres. Dan onderdil itu yang enggak beres satu namanya adalah hati. Makanya kita cek diri kita ini. Kita ini tenangnya kemana? Kalau belum bisa tenang bersama Allah, berarti kita sakitnya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meletakkan Nabi Ismail alaihissalam dan meletakkan istrinya di kota Mekah yang belum ada penghuninya, itu kan Nabi Ismail masih bayi bersama ibunya kan ditinggal di sana. Ya, ditinggal di sana. Itu tempat yang enggak ada siapa-siapa. Ya, enggak ada siapa-siapa. Tapi Nabi Ibrahim punya keyakinan kepada Allah yang luar biasa. Yakinnya Nabi Ibrahim itu masya Allah. Oh, sudah mau dibakar saja nyantai kok. Sudah diikat, sudah mau dilempar gitu ya, tinggal dilepas. Itu Nabi Ibrahim santainya luar biasa. Coba kalau jenengan, nah, kira-kira bagaimana itu? Nabi Ibrahim itu gak mikir mati, gak mikir hidup loh. Jadi mau dilempar ke apinya Namrud tuh gak mikir mati. Karena Nabi Ibrahim tahu yang buat mati bukan api, yang buat mati adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak mikir hidup. Yang dipikir cuman Allah sayang enggak sama saya ya? Allah ridha enggak sama saya ya? Allah kira-kira bagaimana ya dengan saya? Jadi enggak mikiri dibakar, enggak kepikirkan. Yang kepikirkan penilaiannya Allah terhadap beliau bagaimana? Bagaimana ya Allah dengan saya ya? Allah suka enggak dengan saya. Itu yang di dalam ya, dalam apa namanya hatinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya ketika beliau disapa oleh malaikat Jibril alaihi salam, minta tolong sama Allah sana, minta sama Allah dengan santai beliau menjawab, ilmuhu bihali kafani an suali. Allah ngerti kok keadaanku bagaimana, jadi aku enggak perlu minta-minta lagi sama Allah, enggak perlu. Ya, karena Allah udah ngerti. Ini khusus buat Nabi Ibrahim, jenengan jangan praktek. Enggak ya, Allah ngerti kok keadaanku, jadi aku enggak perlu minta-minta. Enggak, yanya luar biasa ya. Ini Nabi Ibrahim pada puncak keimanan ya, puncak keimanan. Minta itu bagian daripada tugas seorang hamba. Ud'uni astajib lakum. Tapi dalam kondisi memang seperti itu Nabi Ibrahim, beliau dalam kondisi ridho, jadi enggak minta. Kalau minta justru salah gitu untuk beliau ya. Untuk beliau, untuk kita lain, karena kita ini masih keluh kesah kok. Ya, kalau enggak punya udah enggak keluh kesah gitu enggak apa-apa, enggak punya aja mikir punya kok. Enggak punya mikir punya, udah punya mikir kurang kok. Betul lah, betul. Enggak punya ya mikir bagaimana caranya biar punya, dan sedih kok dalam kondisi tidak punya. Begitu punya mikir tambahlah lagi dan merasa masih kurang. Itu kita. Jangan kemudian berkata, oh saya enggak perlu minta sama Allah, Allah kan ngerti kondisi saya. Enggak perlu minta tapi hatinya ngomyang terus, ya Allah gimana nih, ya Allah kenapa kondisi ini, gimana ini nanti, gimana ini. Hatinya ngobrol terus ya. Beda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim ketika meletakkan Nabi Ismail dan istrinya, ibunya Nabi Ismail di Mekah, itu doa. Menggunakan kekuatan doa. Jadi beda lagi kondisinya. Ketika mau dibakar oleh Namrud kondisinya total gitu ya. Tapi ketika meletakkan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berdoa. Nah, yakin sama Allah. Makanya doa. Orang yang yakin itu justru berdoa. Ya, yang diyakini apanya tuh? Allahnya kan. Nah, kalau yakin sama Allah ya minta sama Allah. Kamu yakin sama Allah masa enggak minta? Yakin enggak Allah yang menyelesaikan masalah? Yakin kan? Yakin. Minta enggak? Enggak. Nyatanya lebih banyak ngeluh daripada doa. Betul kan? Kenapa ya ini teman saya kok enggak bisa baik sama saya? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Tapi dianya enggak mau minta sama Allah. Yang bisa merubah temannya siapa? Bukan nasihat-nasihat manusia, bukan. Ya, yang mughallibal qulub itu Allah Subhanahu wa taala. Ya minta. Ya Allah, berkat sedekah ini, ya Allah, berkat salat, ya Allah, berkat baca Al-Qur'an, tolong ya Allah. Siapapun itu, mau inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, rabbana liyuqimus shalah. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. تبعني ربنا ده ربنا duhai Tuhan kami. Duhai Tuhan kami, ini sungguh aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman. Menempatkan sebagian keturunanku yaitu Nabi Ismail di lembah yang tidak ada tanaman. Ghairi dzir'in. Ya, tidak ada tanaman. Di manakah itu? Inda baitikal muharram. Di dekat rumah engkau Baitullah yang dimuliakan. Duhai Tuhan kami, yang demikian itu dilakukan agar mereka melaksanakan sholat. Terjemahannya, padahal bahasa Al-Qur'annya liyuqimus shalah, mendirikan sholat dan melaksanakan sholat. Itu bedanya antara bumi dengan apa itu? Sumur sat. Bedanya luar biasa. Melaksanakan sholat itu mungkin ya sekedar sholat. Tapi mendirikan sholat itu dari mulai syaratnya, rukunnya, ya sunnahnya, adabnya, khusyuknya, semua lengkap. Berdiri. Tahu orang bangun rumah sama orang membangun rumah dengan indah. Ya, asal ngedeke omah ya gampang. Tapi kalau rumah sampai jadi dengan indah, kuat, kokoh, pondasinya bagus, lantainya bagus, bentuknya bagus, ya itu memang butuh perjuangan. Dan Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail di Mekah itu tujuannya agar nanti anak keturunannya semua liyuqimus shalah, agar mereka itu mendirikan salat. Faj'al, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Saya mau nanya, kabul enggak doanya ini? Terkabul kan? Dari cuma dua manusia, anak dan ibu, akhirnya sampai sekarang kita itu mau haji aja ngantri. Betul kan ya? Mau haji ngantri. Umroh itu Indonesia masya Allah nggak mandek-mandek ngirim orang umroh ke tanah suci itu ya, nggak mandek-mandek ke sana. Ini yang menarik siapa nih? Allah Ta'ala yang narik. Dari mana ini kok sampai manusia ditarik ke sana semua? Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kekuatan doa. Nah, malam ini kita akan belajar, ya akan belajar sedikit aja nggak banyak tentang the power of doa. Ya, the power of doa. Memang judul itu kalau pakai bahasa Inggris campur bahasa Arab langsung doa sembuh. Jadi mau ngapa tau? Kekuatan doa kan begitu ya. Diganti the power of doa. Domblong kape wajib tenan. Ya. Bagus, subhanallah, masya Allah. Gitu. Ya. The power of doa. Ad-doa mukhul ibadah. Kata Rasulullah SAW, doa itu inti sari daripada ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Ibadah itu apa toh? Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah, menjadi abdi. Nah, orang kalau betul-betul menjadi abdi, maka dia akan menggantungkan hidupnya dan segala urusannya kepada tuannya. Kepada tuannya. Sehingga dia senangnya ya doa, minta sama tuannya. Ya Allah tolong, ya Allah, ya Allah saya begini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya mau nanya boleh? Tolong dijawab jujur. Kita ini lebih sering bersandar pada doa atau bersandar pada usaha? Ayo. Bersandar pada doa atau pada usaha? Seringnya bersandar pada usaha. Oke. Usaha. Usaha sama dengan apa coba? Usaha itu cenderung kita atau usaha itu bersandar pada Allah? Kita, betul kan? Kalau bilang usaha berarti upaya kita. Berarti kita bersandar pada kekuatan yang ada, yang dititipkan, yang diizinkan oleh Allah dipakai oleh kita. Betul ya? Itu namanya usaha. Kalau doa itu bersandar pada siapa? Bersandar kepada al-mad'u, yang didoain, betul kan ya? Ya, siapa yang kita minta doa? Kepada Allah. Kebanyakan manusia bersandar pada usahanya. Sementara dia meninggalkan doa, yang mana doa itu bersandar kepada penciptanya. Lucunya manusia berkata, jangan sekedar doa, yang penting itu usaha. Kamu tuh jangan cuma doa, yang penting usaha. Justru usaha yang terbaik adalah doa. Doa itu usaha yang terbaik, karena dengan berdoa setiap detik kita sandarkan hati kita kepada Allah. Kemudian kita berusaha ini adalah apa? Sebetulnya pantas-pantesan saja sebagai manusia. Pantas-pantesan sebetulnya ya. Ya syariatnya gitu loh ya, paham kan ya? Oh, sebetulnya usaha kita ini gak bisa menghasilkan apa-apa kok. Bener gak bisa menghasilkan apa-apa usaha itu. Yang bisa ngasih itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah buat aturan gitu loh. Aturannya kamu ya usaha gitu loh ya. Nanti ya medeni toh ya. Kalau semua seperti Sayyidatuna Maryam ya, pengen makan tiba-tiba blok gitu kan ya, ngageti ya. Pengen mobil tiba-tiba ada orang ngirim datang, ini Pak, ini buat Anda. Dari siapa? Enggak tahu. Ya, tadi ada orang beli katanya suruh ngirim ke sini. Nah, ini kaget semua nanti kan ya. Ya tiba-tiba ngageti nanti. Makanya dibuat syariat kita ini usaha. Makanya jangan bersandar pada usaha. Salah fatal. Usaha itu harus, ya, kendaraan. Tapi kendaraan ini gak bisa menyampaikan, yang bisa menyampaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersandar kepada Allahnya, jangan pada usaha kita. Bersandar pada Allah, jangan pada diri kita. Judulnya usaha itu berarti kepada kita. Sampai di sini paham gak? Paham ya, nanti saya kasih garis bawah. Ini ilmu mahal sekali. Banyak orang kepleset di sini. Setelah kepleset, glundung. Setelah glundung, akhirnya nyebur. Ya, nyebur, akhirnya gak sadar, musyrik kepada Allah, gak sadar dia. Dia menyekutukan Allah dengan usahanya, sombong dia dengan usahanya. Nilai orang akhirnya dengan kemampuannya. Gimana sih orang itu? Orang kok seperti itu? Mestinya seperti kita ini. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla terus gitu. Dia merasa itu karena dia. Karena dia sombong, enggak sadar itu. Mungkin tetap bertahun-tahun dalam kesombongan tapi enggak paham. Saya mau ambil contoh kasus yang sederhana dan sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Coba yang enggak punya utang jangan angkat tangan. Nah, yang enggak punya utang, ya, enggak punya utang, ya coba sekarang angkat tangan. Yang enggak punya utang, angkat tangan. Yang punya utang coba angkat tangan. Itu berani enggak? Masa gitu aja enggak berani? Ini live YouTube loh ditonton. Saya tahu enggak punya utang. Angkat tangan yang tinggi loh, utangmu ya akeh enggak ya? Oke. 100% punya utang semua. Betul. Sekarang yang utangnya lebih besar daripada penghasilannya, coba angkat tangan. Utangnya lebih besar daripada penghasilannya. Ya. Ayo. 100% ini sama nih. Ada yang malu-malu. Utangnya lebih besar daripada penghasilannya. Artinya penghasilan satu bulan buat bayar utang enggak mampu. Betul ya? Wah, ini ada langsung ada yang batuk-batuk. Mas Agung langsung watuk itu ya. Nah, ini kulaan itu dia belum bayar kelihatannya. Jadi utang ini ya, utang. Saya kasih contoh kasus yang nyata ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau udah judulnya bayar hutang. Membayar hutang. Jujur. Anda itu yang terfikirkan doa atau usaha? Usaha kan? Usaha. Itu loh salahnya kita. Bodohnya kita. Ya, bodoh dan salahnya kita. Kalau bayar utang kok mikir usaha dulu? Salah. Dan yang bisa melunaskan utang siapa? Allah. Awali semua itu dengan Allah. Dan jangan pernah bisa dengan Allah. Dan jadikan Allah itu selalu ada sampai di ujung sampai kapanpun. Itu ada Allah. Nah mestinya kalau kita mau bayar hutang dan pengen hutang itu lunas tuntas, nomor satu ya, niat bayar. Niat bayar, itu nomor satu. Ya. Kalau udah niat bayar, maka kan upaya toh. Upayanya apa? Biar lunas, betul kan ya? Nah upayanya apa? Ya minta sama Allah. Menukah angel men ya. Minta sama Allah. Caranya minta bagaimana? Ya tanya tuh sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi, caranya minta biar hutang lunas bagaimana? Oh ada banyak doa Nabi. Doa pelunas hutang. Gitu kan ya. Mesti ngomong. Saya udah baca tapi gak lunas-lunas. Mocomu keliru caranya. Cara bacamu keliru. Ya cara bacamu keliru. Dan itu harus istiqomah. Harus istiqomah. Baca nih doa-doa nabawi tapi dengan yakin. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Habis sholat jangan ditinggalkan. Udah ini. Alhamdulillah. Doa pelunas hutang udah dibaca Habib. Oh belum tuh ya. Ya kan Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan macam-macam ada banyak itu doa pelunas hutang. Baca itu. Kalau ini sudah dibaca doanya, ya sudah dibaca, kemudian hati jangan pedot minta. Jadi diniati gitu loh. Ya mudah-mudahan berkat majelis ini hutang-hutang saya bisa lunas. Nah, ini saya doa buat diri saya sendiri loh. Amin. Makasih. Terima kasih atas keikhlasannya mengaminkan doa saya. Amin. Jadi ya, makasih. Jenengan pede dikira doakan jenengan begitu kan ya? Maksudnya doakan diri saya sendiri. Lo diniati gitu loh, niat datang majelis, niat mudah-mudahan berkat datang majelis ini doa, apa namanya? Hutang saya lunas. Baca Al-Qur'an, selesai. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat baca Al-Qur'an ini dosa diampuni, hutang lunas. Jangan pedot itu. Jangan pedot. Itu upaya yang terbaik. Upaya yang terbaik. Setelah itu apa? Ya setelah itu baru usaha. Ke pasar nawaitu cari uang untuk bayar hutang. Ke toko nawaitu cari uang untuk bayar hutang. Nah begitu dia udah doanya enggak pedot, usahanya ada. Nah nanti Allah yang mencairkan. Caranya Allah mencairkan bagaimana? Enggak masuk akal. Caranya Allah mencairkan enggak? Enggak masuk akal. Jenengan kalau saya ceritakan pengalaman saya nanti tambah sampai subuh enggak rampung-rampung ini. Ya, enggak rampung-rampung. Caranya Allah mencairkan tuh enggak masuk akal. Enggak mungkin itu. Kok iso ya? Nanti jujur ya, subhanallah ya. Kok ternyata ya? Kok luar biasa ya? Nanti nya kebanyakan itu. Ya, tapi gitu syaratnya apa? Doa yang yakin, kemudian usahanya aja jalan. Apapun yang bisa dilakukan. Kalau bisanya itu memang apa namanya? Jual koran, ya jual koran. Bisanya itu dia apa namanya itu? Sepatu di semir, ya nyemir sepatu, ya nyemir sepatu. Kalau mentok ternyata enggak bisa apa-apa, Bib. Maksudnya enggak bisa apa-apa, bisa jalan enggak? Bisa. Ya melaku. Lah iya toh ya, bisa jalan ya jalan toh. Kemana? Ya udah main ke rumah teman. Ya, niat tapi niat mau usaha untuk bayar hutang. Niat itu. Nanti Allah akan memberikan jalan yang tidak masuk akal. Mau contoh? Ya. Saya mau contoh ya. Contohnya saya aja enggak apa toh? Ya. Saya harus bayar. Ya, saya harus bayar tagihan cicilan utang tanah Raudhah. Karena cicilan utang tanah Raudhah ada berapa orang gitu kan ya. Ada yang satu orang itu ya tiap bulan sekitar 9,5 juta. Satu orang 9,5 juta. Karena ada orang-orang yang baik hati minjemi saya kan ya. Nah, 9,5 juta. Bulan ini uangnya belum ada. Bulan ini uangnya belum ada. Tiba jamnya, tanggalnya datang. Ting dong tanggalnya. Bayar hutang tanah musola. Cek saldo, enggak ada duitnya. Duitnya enggak ada. Ya kan ya? Tapi ada tapinya gitu. Apa? Iya, ini Edwin kan. Allahumma salli wa sallim ala. Baca salawat kan? Mau sholat baca salawat. Ini baca salawat. Saya tak niati. Mudah-mudahan berkat salawatnya teman-teman saya gitu ya, rezeki datang grojok dari arah manapun tanpa terduga. Gak pakai susah payah. Jangan ditiru, jangan. Jenengan usaha saja yang capek-capek, ya kan ya? Silakan usaha yang capek-capek. Ini ada yang sholawat tak amini gitu. Subhanallah. Tuh tanya Mas Wahid ya. Ada. Gak sengaja buka handphone, klunding SMS masuk. Habib, ada murid yang bisa disuruh datang ke rumah enggak? Ini saya ada uang 9 juta lebih ya. Pengen saya sedekahkan untuk majelis Ar-Raudhah. Saya jawab SMS juga, klunding. Ada. Loh iya, alamatnya di mana gitu kan. Oh, dekat saja. Mas Wahid berangkat balik bawa uang 9,3. Persis seperti jumlah yang dibutuhkan. Masuk akal enggak itu? Enggak masuk akal ya karepmu nyotoni yono kok ya. mesti setan walaupun sudah dipenjara mampu menjangkau misi jenengan. Itu kan Habib Novel. Kalau saya enggak mungkin. Nah. Ya toh? Itu setan itu. Yakin tuh sama doa tuh yang yakin. Wong saya sama doa orang lain tuh saya paling yakin kok. Ada orang doakan tuh saya wah, amin, monggo deh. Insyaallah. Ya, insyaallah kok kabul. Yakin tuh sama doa orang. Sebab doa ini punya kekuatan yang luar biasa. Gini loh gini. Saya mau nerangkan rahasia ini tapi tolong jangan diceritakan orang lain ya. Karena ini suatu yang sangat rahasia. Top secret ini. Ya. Ini rahasianya para wali, tolong jangan diceritakan orang-orang, ya. Nah, kalau Anda sudah wali semua kan, boleh dengar ini, boleh ya. Entah wali murid, wali apa pokoknya wali gitu kan. Nah, entah wali nikah atau apa ya. Rahasia doa. Orang kalau doa yang diucapkan apa? Allahumma. Betul kan? Ya Rabbi. Rabbana. Betul kan? Ilahi. Yang dipanggil siapa itu? Allah. Jadi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang doa itu manggil Allah. Saya mau nanya, di Amerika ada telepon 911. Begitu orang call 911 langsung operatornya jawab. Emergency call. Apa ini? Ada apa? Lokasi Anda di mana? Apa yang bisa kami bantu? Tolong ini, kami ada kecelakaan, kami butuh ambulan. Lokasi mana di sini? Langsung itu 911 operatornya menghubungkan kepada rumah sakit terdekat, ada kecelakaan di sana, polisi dihubungi, selesai masalah mungkin enggak sampai 5 menit. Betul enggak betul? Itu baru manggil 911. Paham? Baru manggil 911 langsung masalahnya ditangani. Itu di Amerika. Kita lihat di film kan begitu ya. Nah sekarang yang kita panggil bukan 911. Yang kita panggil Allah Rabbul Alamin. Wahuwas Sami'ul Alim. Dan Allah itu maha mendengar dan maha mudeng. Maha ngerti. Kemudian Anda manggil Gusti ya Allah. Allah langsung jawab. Ambaku ada apa? Labbaik abdi. Saltotok. Mau minta apa kamu diberi? Ada apa? Ada apa? Gusti Allah, utang saya banyak ya Allah. Nah, cuman kadang kita mandek di situ utang saya banyak tapi enggak minta dilunasi. Salahmu dewe gitu ya. Yang lengkap laporannya, alamatnya yang jelas kan begitu. Nah, di situ nanti Allah akan ngirimkan itu agen-agen terdekat untuk menyelesaikan masalah kita. Dikirim sama Allah nih, kamu pulang ke sana, kamu pulang ke sana, ini bantu nih pulang ke sana. Kamu pulang ke sana akan dikirimkan. Kalau urusannya butuh guru, Allah akan kirimkan guru. Urusannya butuh pekerjaan, Allah akan kirimkan orang yang akan mempekerjakan kita. Urusannya kita itu butuh solusi, Allah akan kirimkan orang yang memberikan solusi. Asal kita manggilnya benar. Lawang telepon 911 keliru 910 yang enggak nyambung. 910 yang enggak nyambung ya. 911 itu berapa? 911. Betul kan? Nah, coba kita ini. Ini rahasia doa. Doa itu manggil Allah. Gak sembarangan loh. Allah dipanggil. Ya Allah. Emangnya gak datang apa? Langsung ini. Ada apa kamu kok manggil-manggil nama Allah? Apa yang kamu perlukan? Nah kalau yang doa itu orang yang jengkelin. Ya orang yang jengkelin. Itu cepat dikabulkan. Nah, kalau jengkelin cepat dikabulkan. Allah akan bilang. Aku ora seneng krungu suarane. Cepat kayak anu jaluk pokoknya anu gitu ya. Saya enggak senang tuh dengar suaranya itu minta apa udah kasih-kasih, minta apa kasih itu kalau jengkelin. Tapi kalau yang doa ini orangnya baik, menyenangkan sama Allah, repeat tolong diulang ya. Ya besok diulangi lagi ya, besok lagi. Udah ini permintaan kita tampung semua, besok diulangi. Makanya kalau belum kabul-kabul itu berarti jenengan dicintai Allah, mestinya bangga. Alhamdulillah ya Allah. Allah senang sama saya ini. Ya Allah begini, ya Allah begini, ya Allah begini, ya Allah begini. Udah kasih dulu 5, yang 10 nanti dulu. Ya, biar dia besok doa lagi. Ya Allah begini, ya Allah begini, ya Allah begini. Mintanya banyak. Ya udah kasih dulu 3 itu yang 7 besok itu. Ya, besok minta lagi. Istiqomah dia minta ya. Satu demi satu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak langsung semua. Kenapa? Ini mahbub indallah. Karena dicintai Allah. Suaranya itu disenangi Allah, disenangi malaikat. Nah, kalau jenengan termasuk yang mana? Yang disenangi Allah atau yang kira-kira jangan langsung kayak ben kabul. Yang mana? Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang suaranya disenangi Allah Ta'ala ya. Ya, tapi ya kabul gitu kan ya. Kabul ya tetap kabul. Mintanya yang banyak makanya. Mintanya yang banyak A, B, C, D sampai Z gitu kan. Nanti ada berapa yang enggak dikabul-kabulkan dulu gitu ya, ditunda. Ada berapa poin ditunda. Kenapa? Allah senang kita minta terus. Jadi doa itu manggil Allah, enggak sembarangan. Nabi Yunus alaihissalam masuk ke perut ikan paus. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Enggak minta apa-apa kan? Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kedalaman laut, ya, gelapnya malam, kemudian gelapnya perut ikan paus. Tiga kegelapan lengkap itu. Peteng dedet sak pole. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Enggak minta apa-apa Nabi Yunus. Kenapa? Ya sebetulnya kan mintanya enggak usah diucapkan toh ya. Wong karepe minta ya gimana caranya selamat kan begitu. Enggak perlu diucapkan tapi manggil, ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri mengurus makhluknya. La ilaha illa anta. Estu kok ya Allah, enggak ada Tuhan kecuali aku. Aku ini sungguh termasuk orang yang zalim ya Allah. Udah begitu terus. Allah ini senang dengar suaranya. Dan ini. Ya, enggak minta ini tapi Allah tahu kan permintaannya apa? Was-sami'ul 'alim. Allah maha mendengar dan Allah maha mudeng. Lah beda dengan kita-kita ini, kadang kita tuh enggak mudeng anu sanepan. Habib, ya. Alhamdulillah Habib sehat, seger, alhamdulillah bangunannya semakin gede. Oh ya alhamdulillah. Ya sekarang itu anu Habib ya, cari kerjaan susah. Cari kerjaan susah Habib. Apa iya toh? Iya Habib, cari kerjaan susah. Itu sampai anak saya itu 3 bulan enggak saya bayar SPP-nya kok Habib. Oh begitu ya. Iya. Nah, terus sekarang apa? Ya, udah gini Beb, yang penting hadir majelis. Ya nganggur masih hadir majelis. Ini orang enggak minta. Orang enggak minta, tapi menceritakan kondisinya. A, B sampai Z. Terus jenengan cuma ngomong, ya mudah-mudahan sukses ya Mas ya. Kira-kira ki menungso apa kewan? Ini justru orang yang baik kan ya. Dia menyembunyikan, mau minta malu gitu ya, mau minta malu. Dia cuma menceritakan kondisinya. Ya. Nah, kita ini enggak mudengan, sudah diceritakan kondisinya ya tetap enggak ngasih. Lah kalau Allah taala kita enggak usah cerita, Allah ngerti. Allah ngerti. Makanya kita manggil Allah, Allah, Allah, Allah dengan sendirinya kok butuh kita tuh dipenuhi Allah kok. Allah, Allah. Itu yang manggil-manggil tuh masalahnya apa sih? Masalahnya apa? Masalahnya ini, masalahnya itu. Udah malaikat beresin. Malaikat yang beresin. Orangnya gak ngerti apa-apa, masalahnya dibereskan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini yang harus kita ajarkan pada diri kita sendiri. Apapun masalahnya, nomor satu pokoknya tawajjuh ilallah. Ngadep kepada Allah. Lah selama ini kita salah. Apapun masalahnya, mikir usaha dulu. Kan kurang ajar. Emangnya kamu bisa? Jadi apapun masalahnya, jangan mikir usaha dulu, tapi mikir ke Allah dulu. Ya Allah, tolong saya. Sampai di sini paham? Paham ya? Saya mau nanya. Saya dari Jakarta pulang ke Solo. Pengen ketemu Ustadz Yusuf Mansur, mudah atau susah? Beliau sibuk, saya sibuk, betul kan ya? Dari Jakarta ke Solo pengen ketemu Ustadz Yusuf Mansur. Saya naik mobil ke bandara. Di hati saya bilang, Ya Allah, ini kalau ketemu Ustadz Yusuf Mansur di bandara alangkah indahnya, kangen saya. Kalau ketemu nih di bandara alangkah indahnya. Kalau jenengan mesti mikir, serah mungkin, orang janji kan ya, ngayal, ngimpi, hayal-hayal itu, ngimpi itu, terlampau itu, ya kan begitu. Kalau saya nggak mau gitu, saya itu kalau punya pengen saya ngobrol sama Allah. Saya punya pengen ngobrol sama Allah, terserah manusia itu nggak bisa ngapa-ngapain kok, ya kan ya. Saya punya pengen ya saya ngomong sama Allah. Ya Allah ini kalau ketemu Ustadz Yusuf Mansur indah. Hati-hati, nggak usah ngomong sama manusia. Mobil tuh parkir, saya turun jalan, nenteng tas. Isinya laptop itu kan santai. di bandara itu. Saya lihat ada mobil polisi parkir gitu kan, biasa mobil polisi parkir di bandara gitu, jalan. Tiba-tiba ada yang teriak, Habib. Saya noleh, Yusuf Mansur. Yusuf Mansur gitu. Alan wasalam kifil hal. Gaya bahasa Arab saya, biasanya kalau ketemu bahasa Betawi padahal. Ya, gaya berasa besar kifil hal, toyib, saya mau kemana. Habib, masih lama enggak take off-nya? 20 menit lagi. Terbangnya 20 menit lagi. Terus beliau ngomong begini, Habib, ya, ke Solonya dibatalkan aja. Maksudnya, ini saya mau ke Rio, tiketnya ada 2, ikut saya aja. Oh, mohon maaf, malam di Solo ada kajian. Guru-guru jenengan gitu ya. Modal-modal begini tak belani gitu ya. Coba ini malam ada gak kajian, ada sholat terawih jamaah, tidak enak nanti sudah apa namanya saya tinggal 2 hari ini. Sudah saya bilang kalau ke Solo mampir, saya cuma mau ngasih garis bawah itu loh, jangan sepelekan obrolanmu dengan Allah gitu, jangan sepelekan itu doa itu, dan itu yang mahal tuh itu, kalau hati kita bisa ngobrol sama Allah. Hati kita bisa ngobrol sama Allah. Wong saya ini sekarang lagi ngobrol sama Allah kok. Sekarang nih sambil ngobrol sama jenengan, saya lagi ngobrol sama Allah nih. Ya, saya minta banyak hal. Saya minta banyak hal yang jenengan enggak paham karena di dalam hati paham berarti jenengan wali, medeni tambahannya. Kayak dalam hati. Nah, ini ilmu. Ini namanya sirr doa, doa mukhl ibadah. Intinya ibadah itu kan nyambungnya hati kepada Allah. Lah doa itu yang dipakai adalah hati bukan lisan. Ya, lisan itu hanya menerjemahkan isi hati. Makanya orang-orang yang udah soleh betul, kalimat doanya apapun kabul. Maka muncul kalimat doa yang indah. Yang terindah tentunya di Al-Qur'an. Doanya anbiya wal mursalin, doanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu doa yang paling indah. Kemudian doanya para aulia wassolihin. Nah, kalau kita ternyata hati kita belum nyambung, kita baca doanya nabi-nabi, jangan ngarang doa sendiri. Kalau hati belum nyambung, gaya ngarang doa sendiri. Doanya naik ke langit, penghuni langit gak kenal. Dungene sapa iki? Ra cetok, balik no. Gitu ya. Gak jelas, kembalikan. Tapi kalau kita baca doanya nabi, gitu ya, naik ke langit ini. Doanya siapa? Doanya nabi. Jangan dihalangi, ini doanya nabi. Biar jalan. Sing maca Edwin, enggak apa-apa, aja delok sing maca, dungone sing delok. Ya. Jangan lihat yang baca nih, lihat doanya nih, doanya nabi lain, punya nilai yang berbeda. Lu apalagi artinya nyambung yang dibaca doa nabi mabus. Cepat itu. Naiknya aja cepat. Mau cuma satu kalimat, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini kalimat dari Rasulullah ini luar biasa, sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat. Allahumma kfini, ya Allah tolong cukupi aku dengan yang halal darimu. Jangan sampai kena yang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwak. Jadikan aku itu kaya cukup dengan karuniamu sehingga enggak butuh sama yang lain ya Allah. Dengan karuniamu bukan dengan usaha kita loh. Lomonya Allah yang ngasih, berkat lomomu Gusti, sehingga enggak butuh sama yang namanya Edwin, enggak butuh sama Seto, enggak butuh sama Suroto, walaupun secara zahir kita kerja sama. Tapi yang dibuat butuh nanti Edwin dibuat butuh, Seto dibuat butuh, Suroto dibuat butuh diwalik, jane aku sing butuh. Paham ya? Tapi akan dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Dibalik itu. Posisinya dibalik. Kenapa? Karena kita enggak bergantung pada makhluk, tapi kita menggantungkan diri kepada yang menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kita butuh pada bos, gitu kan ya. Tapi Allah akan balik, bosnya butuh kepada kita. Kenapa? Karena kita menggantungkan hati kepada Allah. Tapi ojo gaya, aku ora butuh Mbak Edwin. Jangan gaya, sombong ini. Ya, saya enggak butuh Seto, sombong ini. Saya enggak butuh apa bos saya, sombong, enggak boleh begitu. Jadi hati ini kan tipis ya, antara sombong, antara enggak butuh sama makhluk, antara bergantung kepada Allah itu tipis sekali itu. Ya, itu tipis sekali. Kepleset sedikit jadinya sombong. Kepleset sedikit jadinya bergantung pada makhluk. Pas jadinya hanya bergantung kepada Allah, dan itu akan bisa dengan kita kumpul gini terus. Sering kumpul gini nanti rasa itu jadi semakin mudeng. Makanya ilmu itu bukan yang diucapkan. Ilmu itu yang ada di hati, rasa itu. Itu namanya ilmu. Dah, alhamdulillah 1 jam saya bicara. Kurang titik ya. Tadi saya bicara jam 11 lewat 10, 1 jam kurang sedikit lah, 45 menit lumayan toh. Jenengan bisa bicara 45 menit menggantikan saya sebentar? Sanggup? Saya tuh kadang tuh pengen, saya tuh tak suruh ceramah, saya tak dengarkan di situ loh ya. Tapi mesti Allahumma sholli. Kole aman deh ya. Selawat itu paling apik. Ya Ustaz Toyib ya. Masyikama paling bagus salat selawat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan di malam Jumat yang mulia ini. Insyaallah kita sambung besok ya. Nah, besok malam Sabtu kalau enggak hujan, insyaallah kita kajiannya di lantai 3. Selesai salat tarawih ke lantai 3 lagi. Nah, nikmat. Ajak teman-temannya. Jumat ini memang edisi khusus, edisi spesial. Jumat besok saya akan insyaallah menyampaikan sesuatu lagi ya, tentang ilmunya para wali. Untuk penutup saya mau ngasih garis bawah buat yang dengar di rumah khususnya ya, biar lebih paham. Doa itu inti daripada ibadah. Doa itu rahasia kehidupan. Doa itu bukan main-main, karena orang yang berdoa manggil Allah Subhanahu wa taala. Baru manggil yang namanya operator keselamatan emergency, manggil polisi itu langsung datang, manggil pemadam kebakaran langsung datang. Lantas bagaimana kalau kita manggil Allah Subhanahu wa taala yang enggak ada jarak? Allah dengan hamba itu enggak berjarak kok. Ya, enggak ada kata nanti, enggak ada kata nanti, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmati, nikmati betul jawaban-jawaban Allah itu, nikmati. Allahumma labbaik hambaku, ya Allah, ada apa hambaku? Tolong ya Allah, jangan khawatir hambaku. Nikmati itu, rasakan Allah jawab seperti itu. Nanti doanya enak. Lakiran kita tuh doa seperti satu arah toh kok, enggak pernah merasakan jawabannya Allah. Gak pernah memprasangkai baik jawabannya Allah. Makanya doanya yang gak enak. Rabbana, duhai Tuhan kami, ada apa hambaku? Ya Allah tolong saya. Jangan khawatir hambaku. Gak khawatir ya Allah, asal engkau bersamaku. Apa yang kau butuhkan wahai hambaku? Ya Allah tolong saya begini. Ya Allah tenang hambaku. Bayangkan itu dalam doa-doa kita. Kalau cara doanya gitu, pasti kita tuh dongo senang. Doa itu nikmatnya luar biasa. Lah kita ndak doakan cuma satu arah. Ya Allah tolong begini begini, terus kita nunggu jawaban. Kabul ndak ya? Kabul ndak ya? Kabul ndak ya? Lah emangnya Allah enggak dengar apa? Kabul ndak ya? Lah ini kamu tuh sebetulnya bicara sama siapa tadi itu doamu itu? Berarti kamu bicara sama dirimu sendiri, enggak menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dahulukan selalu tawajjuh kepada Allah, doa kepada Allah daripada usaha kita, karena usaha kita tidak akan menghasilkan apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan doa, doa, doa. Ketuk terus itu pintunya langit ya. Sambungkan hati kepada Allah, hidup akan tenang dan semuanya akan menjadi beres pasti insyaallah. Demikian, semoga barokah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة بنية الشفاء لإبو سلاسمي wali jami' maradul muslimin anallahu yashfina yashfihim jami' al asgam dhahir batinan wa yutil amaran amarihim fi ta'atihim wa lutfi afi ala diniyah wa ila hadratin nabzam al fatiha.